Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nah, Al-Gharib, faddal man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqadiratu Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. السابع عشر الغريب وقوله وكل غريب ما روى راو فقط. الشرح هذا هو السابع عشر أقسام الحديث في المنظومة وهو الحديث الغريب. نعم سنده sebentar berarti. Nah, kau hasil itu. Wal gharibu sifatun musyabbahatun bima'na al munfarid au huwa al ba'idu an aqaribihi. Wal ghurbatu al iqtirabu. Taqulu taqarraba wa iqtaraba bima'na wa huwa gharibun. Wa iqtaraba fulanun idza tazawwaja ila ghairi aqaribihi. وقرب الرجل إذا جاء بشيء قريب. طيب. Ini yang ke-17 yaitu al-gharib. Bagian akhir matan bait syair sebelumnya. Sebelumnya tentang mursal. Sudah selesai. Mursalun minhu sahabiyyu saqat. Ujung baitnya waqul dan katakan gharibun ma rawa rawin faqad. Nah, jadi tentang al-gharib dalam syarah Syekhuna Abdul Bukhari hafizahullah menjelaskan bahwa ini yang ke-17 ya dari jenis-jenis hadis yang disebutkan dalam al-Manzum al-Baiquniyah yaitu al-hadis al-gharib. Al-gharib kata beliau adalah sifatun musyabbaha. Sifatun musyabbaha. Fa'il maksudnya bermakna munfarid. Ya, bersendiri. Ya, atau huwa al-ba'idu an aqaribi yang asing, terasing dari kerabatnya, sanak saudaranya. Al-ba'id yang jauh. Nah, jadi yang jauh dari sanak saudaranya berarti terasing, ya kan? Nah, al-ghurbah al-igtirab. Al-ghurbah keterasingan ya. Al-igtirab. Taqul anda mengatakan tagharraba waqtaraba. Tagharraba waqtaraba bima'na dengan makna yang sama. Dengan makna yang sama. Bahwa gharib maka dia gharib, dia asing. Ya. Sendiri jauh dari na'am sanak saudaranya kerabatnya. Wa qtaraba fulanun idza tazawwaja ila ghairi aqaribi. Nah, dikatakan iqtaraba fulan apabila dia menikah ya ke selain kerabatnya. Jadi dia menikahi wanita di luar kerabatnya. Nah, itu dianggap dia dibahasakan iqtaraba. Baik. Wa aghraba ar-rajulu idza jaa'a bi syai'in gharib. Dikatakan aghraba ar-rajulu apabila dia mendatangkan sesuatu yang gharib, sesuatu yang asing. Naam. Tafadhal. Wa qad dzakarahu bi qawlihi wa qul gharibun ay قل أنت في تعريف الحديث الغريب استلاحا أنه ما روى راو فقط بالفاء أي هو الحديث الذي ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقد تفرد به من السند وله تصديق. نعم نعم Al-Baiquni telah menyebutkannya dengan ucapannya wa qul gharibun, dan katakan gharib, ai qul anta, katakan anda, ya, fi ta'rifil hadis al-gharib, tentang definisi hadis gharib istilahan, secara istilah, annahu, bahwasanya gharib ma rawa rawin faqat, ma rawa rawin faqat, apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja, bil fa faqat, bil fa, nah, ai huwa al hadith alladhi yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid, yaitu hadis yang yanfaridu, bersendirian, bi riwayatihi, dengan periwayatannya rawin wahid, satu rawi, fi ayyi mawdi'in, di posisi mana saja, di tempat mana saja, waqa'at tafarrudu, terjadinya tafarrud, kesendirian, bihi, dengan periwayatan itu, minas sanad, dari sanad. Nah, sanad itu kan ada, ya, tobaqat, ya, ada apa? Tobaqat, ada tobaqah-tobaqah, ada tingkatan-tingkatan. Nah, ada tingkatan-tingkatan yang merupakan posisi-posisi. Nah, haddatsana fulan, qala haddatsani fulan, qala akhbarani fulan. Nah, itu kan masing-masing rawi itu pada tobaqahnya, pada tingkatannya, posisinya masing-masing. Nah, na'am, di posisi manapun, di tobaqah manapun, ada fulan di situ, dia sendiri dalam periwayatannya, ya, tidak ada yang lain bersamanya dalam periwayatan itu, maka, ya, berarti dia hadis ini apa? Termasuk gharib. Nah, faddal. Walahu tasmiyatun ukhra wa hiya al-fard. Dan al-gharib memiliki nama yang lain, yaitu al-fard. Nah, jadi al-gharib, al-fard, hadithul gharib, hadithun gharib, hadithun fard. Nah, itu nama lainnya, fard. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuzhati wal gharib wal fard mutarodifani lughatan wa istilahan illa anna ahla al-istilahi ghayaru bainahuma min haythu kathratu, min haythu kathratu isti'mali wa qillatuhu. أكمل فالفرد فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون ويقولون في المطلق والنسبي تقرب به فلان أو أغرب به فلان. شيخ Al-Bukhari hafizahullah menukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nadhar Syarh Nukhbat Al-Fikr. Ibnu Hajar mengatakan al-gharibu wal fardu mutaradifani lughatan wa istilahan. Al-gharib dan al-fard, dua kata yang bersinonim, mutaradifan, bersinonim, memiliki makna yang sama dari segi bahasa dan istilah, lughatan wa istilahan. Illa, hanya saja, anna ahlal istilah, sesungguhnya ahli istilah, ahli mustalah hadis, ghayaru, mereka membedakan bainahuma, antara keduanya, min haitsu, dari segi kathratul isti'mali wa qillatuhu, banyaknya penggunaan dan sedikitnya penggunaan. Itu saja, ya, perbedaannya di sisi mereka. Mereka membedakan tentunya dalam hal, ya, banyaknya penggunaan istilah ini dan sedikitnya penggunaan istilah ini. Nah, adapun dari segi makna sama. Nah, fal fardu aktsaru ma yutliqunahu 'ala al fard al mutlaq. Maka ahli mustalah hadis, ya, al fard, ya, al fard, lebih banyak mereka mutlakkan penggunaannya untuk al fard al mutlaq. Al-fard yang bersifat mutlak. Dan al-gharib, ya, lebih banyak mereka mutlakkan penggunaannya terhadap al-fard an-nisbi. Ya, bisa dipahami? Nah, jadi ahli mustalah hadith lebih banyak menggunakan istilah al-fard untuk al-fardul mutlak, Sedangkan al-gharib lebih banyak mereka gunakan untuk al-fat an-nisbi. Wa hadha min haitsu itlaqul ismi 'alayhima. Ini dari segi pemutlakan isim, penggunaan isim secara lepas, secara mutlak atas keduanya. Ya. Nah. Wa amma min haitsu isti'maluhum al-fi'l al-mustaqqa. Adapun dari segi penggunaan mereka, penggunaan mereka menggunakan makna ini dengan menggunakan al-fi'l al-mustaq, fi'il mustaqnya, ya, fala yufarriqun, mereka tidak membedakannya sama sekali. Fayaquluna fil mutlaqi wan nisbi, mereka mengatakan pada al-mutlaq, yani al-gharib, al-fard al-mutlaq dan al-fard al-nisbi, sama saja mereka mengatakan tafarrada bi fulan, fi'il mustaqnya tafarrada. Untuk istilah al-fard, untuk istilah al-fard yang dari segi penggunaan isim kita lewati tadi al-fard, lebih banyak mereka gunakan untuk al-fardul mutlak. Nah, ya, tetapi dalam penggunaan fi'il mustaqnya tafarrada sama. Untuk al-fard al-mutlak dan al-nisbi sama-sama digunakan tafarrada bihi fulan, telah bersendirian dengan hadis itu fulan. Au agroba bihi fulan, fi'il agroba ini fi'il mustaq untuk isim apa? Al-gharib, yang lebih banyak mereka gunakan untuk isimnya, istilah isimnya al-gharib, lebih banyak mereka gunakan untuk al-fard an-nisbi. Tapi fi'ilnya, ya, sama saja untuk al-fard mud dan nisbi, mereka katakan agroba bihi fulan. Bisa difahami? Jadi untuk penggunaan fi'il mustaqnya, baik tafarrada bihi fulan maupun agroba bihi fulan, sama-sama mereka gunakan untuk al-fardul mutlak dan al-fardul nisbi, sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi perbedaannya hanya dari segi penggunaan istilah i, apanya? I, isimnya al-fard untuk al-fadul mutlak lebih baik digunakan, dan al-gharib untuk al-fad an-nisbi lebih baik digunakan. Wadih? Naam. Wasil. Al-hadithul gharibu naw'un muhimmun min anwa'i ulumil hadithi walahu irtibatun wathiqun bisyadzi wal munkari wa huwa la yaqillu ahammiyatan anhumah wa huwa musta'malun 'inda ahli al-hadith wa an-nadhiru fil jami'i mathalan lil imam at-tirmidhi wa hilyatil awliya'i li abi nu'aym wal musnadi lil bazzar wa ma'adim at-tabarani thalathati wa ghayruha wa ghayriha yajidu dhalika zahiran bayyinan. Al-hadith al-gharib na'un muhim, salah satu jenis hadith yang penting, ya, min anwa'i ulumi hadith, dari macam-macam ilmu hadith. Walahu irtibatun wathiqun, dan al-hadith al-gharib, hadith gharib memiliki irtibat, keterikatan wathiq yang kokoh, yang kuat, keterikatan yang kuat, ya, keterkaitan yang kuat dengan asyad dan al-munkar, dengan asyad dan al-munkar. Naam, wa huwa la yaqillu ahammiyatan anhuma. Wa huwa, yaitu al-hadithul gharib, la yaqillu, tidak kurang, tidak kalah ahammiyatan pentingnya, anhuma, dibandingkan keduanya, itu asyad dan al-munkar. Naam, jadi tiga istilah ini, ya, diingat punya keterkaitan yang erat. Ya, irtibat, wathiq, ada keterikatan, keterkaitan yang erat, yaitu apa? Al-gharib, asyad dan al-munkar. Ya, tiga-tiganya pembahasan penting. Ya, pembahasan penting karena terkait dengan kelemahan suatu hadis. Jadi dikatakan bahwa pembahasan hadis gharib la yaqillu ahammiyatan anhuma, tidak kalah pentingnya dibandingkan asyad dan munkar. Tamam? Wa huwa musta'malun 'inda ahli al-hadith, dan dia digunakan, istilah al-gharib ini digunakan di sisi ahli hadith. Naam, fan-nadhiru, maka yang melihat, fi al-jami' dalam kitab al-jami' misalnya di Imam At-Tirmidzi, kitab al-jami' karya al-Imam At-Tirmidzi itu kitab apa? Al-jami' At-Tirmidzi, kitab apa itu? Sunan At-Tirmidzi. Jadi Sunan At-Tirmidzi ada dua namanya, ya. Sunan At-Tirmidzi juga disebut apa? Jami' At-Tirmidzi. Naam. Ah, وحليه الاولياء كتاب حليه الاولياء لابن نعيم قال ابن نعيم الاصبهاني والمسند البزار يا المسند المسند قال البزار معاجم الطبراني الثلاثه معاجم معجم معجم الطبراني yang 3 yaitu apa المعجم الكبير المعجم الاوسط والمعجم الصغير ada 3 itu المعجم الكبير Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Sagir. Al-Kabir yang besar, Al-Awsat yang pertengahan, sedang, kemudian As-Sagir yang kecil. Ada 3 mu'jamnya Tabaran. Naam. Wa ghairiha dan selain kitab-kitab tersebut, barang siapa melihat ke kitab-kitab itu, membaca, menelaah di kitab-kitab itu, ya jidu, yang mengamati, An-Nadiru dia mengamati, membacanya dan mengamati, ya, ya jidu dhalika, dia akan mendapati hal itu, dhahiran bayinan, tampak nyata di dalamnya. Penggunaan istilah al-gharib ya naam terkait dengan asyad dan al-munkar tayyib faddal al-gharaba al-gharaba wal-gharabatu takunu fil isnadi taratan wa hiya aktsaru ma yaqa'u fil ahadithi kamilan aw bi ba'dihi wa taratan fil matni kamilan aw bi ba'dihi wa taratan takunu fihi ma sanadan wa matnan. Naam. Al-gharabah kata Syekh takunu fil isnadi terjadi di sanad taratan, terkadang terjadi di sanad. Ya, gharabah itu terkadang terjadi di sanad. Naam. Wahia aktsaru ma yaqa'u fil ahadits dan ini yang paling banyak terjadi di hadis-hadis yaitu gharabah yang terjadi di sanad ya adanya rawi yang bersendiri pada periwayatan hadits itu di salah satu tabaqah salah satu posisi di sanad. Naam. Kamilan au bi ba'dihi. Ya, di sini katakan kamilan seluruhnya utuh. Ya, di sanad utuh au bi ba'dihi atau sebagiannya. Nah. Jadi gharabah itu terjadi terkadang di sanad dan ini yang paling banyak ditemukan pada hadis. Baik gharabah itu di sanad kamilan utuh tapi semuanya au bi ba'dihi atau sebagiannya saja. Nah, wataratan fil matni terkadang gharabah itu terjadi di matan kamilan baik secara utuh yakni semua matan ada gharabahnya au bi ba'di atau sebagian matan gharabah itu. Sebagiannya tidak gharib ya tetapi sebagiannya ada gharabah. Wataratan takunu fihi sanadan wa matan dan terkadang terjadi pada keduanya gharabah itu pada sanad dan matan dua-duanya ya sanad dan matan. Naam. Faddal. Wal hadithul gharibu ala naw'aini. Al awwal al gharibul mutlaq wa huwa al hadith alladhi la yu'rafu lahu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam illa isnadun wahidun. Wa huwa alladhi yutlaq 'alaihi al fard. Hadith gharib ada dua macam ya. Yang pertama al gharibul mutlaq. Al gharibul mutlaq atau al fardul mutlaq. Ini yang kita lewati. Al-gharibul mutlak ahlul istilah ahli mustalah hadith lebih banyak menggunakan istilah apa untuk al-gharibul mutlak istilah al-far iya dari keterangan Ibn Hajar yang telah lewat dari Nusha itu ilmuki dari Nusha naam fal-fardu aktar umayitlikunahu al-fardul mutlak jadi untuk al-fard al-mutlak al-gharibul mutlak paling banyak mereka gunakan istilah al-far yaitu al-hadith alladhi la yu'rafu lahu 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam illa isnadun wahid hadis yang tidak diketahui ya dia memiliki sanad dari nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu sanad saja nah tidak diketahui ya lebih dari satu sanad jadi hanya satu sanad yang diketahui ya sanadnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam itulah al fardul mutlaq al gharib wa huwa alladhi yutlaqu 'alaihi al fard nah, ini yang dimutlakkan atasnya al fard. Nah, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu marfu'an innamal a'malu binniyyati qala al-Hafidz Ibnu Rajab fa innahu lam yasihhu illa lam yasih ha qala al-Hafidz Ibnu Rajab fa innahu lam yasihha illa min hadits Yahya bin Sa'id. Salah cetak ini ya, disukun di sini pada dia musaddad tasdid ya. Fa innahu lam yasihha illa min hadits wasil illa min hadith illa min hadith Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim al-Taymi an Al-Qamata bin Waqqas an Umar. Naam. Ya, contohnya hadith Umar bin Khattab marfu', yakni disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa Nabi bersabda innamal a'malu binniyat al-hadith. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa al-hadith dan seterusnya ila akhir al-hadith. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, kata al-Hafidz Ibnu Rajab dinukil dari Syarh ila al-Tirmidzi di hasyiah nomor 2, nukilan dari Syarh ila al-Tirmidzi. Yani Ibnu Rajab punya syarah ya terhadap ila al-Tirmidzi. Naam. Fa innahu lam yashihha. Maka sesungguhnya tidak ada yang sahih illa, yakni dari segi sanadnya tidak ada yang sahih sanadnya illa kecuali min hadithi, kecuali dari hadith Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim al-Taymi an Al-Qamata ibn Waqqas an Umar. Jadi berapa sanadnya ini? Hanya satu, al-fardul mutlak, al-hadith alladhi la yu'rafu lahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa isnadun wahid. Tidak diketahui dari Nabi SAW kecuali satu sanad saja. Sanadnya ini satu-satunya sanad yang sahih ya sampai kepada Nabi SAW untuk hadis innamal a'malu binniyat, yaitu Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim At-Taymi dari Al-Qamah bin Waqqas dari Umar. Nah, kalian lihat pada semua tabaqahnya gharib, hanya satu rawi. Nah, pada tingkatannya Yahya bin Sa'id ya, hanya dia sendiri. Muhammad pada tabaqah Muhammad bin Ibrahim al-Taymi hanya dia sendiri. Al-Qamah bin Waqqas hanya dia sendiri. Umar sendiri. Nah, ini fardul mutlak. Ini kamil pada sanad ya, pada seluruh tabaqah, utuh semuanya gharib pada seluruh tabaqahnya. Dan hanya satu sanad, jadi dia al-fardul mutlak. Nah, barakallahu fikum, naktifi bihadzal qadar. Atsani al-ghoribun nisbi pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanallahi.